sayang apa kabar denganmu? Di sini ku mau rindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Tengok sini. Sayang apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengan suara indahmu, karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang dengarlah permintaanku, jangan ragukan untukku. Sayang dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Sayang apa kabar denganmu? Coba lihat menunjukkan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengan suara indahmu, karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang dengarlah permintaanku, jangan hatimu untukku. Sayang dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Sayang dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang dengarlah permintaanku, jangan hatimu untukku. Sayang percayalah jika hatiku, karena ku sayang kamu. Jangan ragukan cintaku, saya salahku. Jangan.